Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Walhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan satu pasal terkait dengan adabul qabid. Adab bagi orang yang menerima pemberian. Nah, kita masuk pasal terakhir dalam kitab Zakah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi sadaqati tatawwu'i wa fadliha wa adabiha. Pasal terkait dengan sedekah yang sunnah. Keutamaannya dan adab-adabnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, amma fadailu sadaqati fahiya kathiratun mashhuratun. Adapun keutamaan-keutamaan sedekah sangatlah banyak dan masyhur. Barakallahu fikum. Naam. Terkhusus sedekah dengan makna yang lebih. Barakallahu fikum, lebih khus, ya khas, lebih khas atau khassah, yaitu sadaqah bil mal. Mengeluarkan sedekah dalam bentuk harta. Karena sadaqah sendiri adalah kullu ma'ruf. Sadaqah, setiap kebajikan itu sedekah. Nah, barakallahu fikum. Tapi pada pembahasan kali ini yang beliau inginkan adalah sedekah dengan makna yang khassah, sedekah bil mal, dengan harta. Wa minha, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan sedekah adalah ma rawa al-Bukhari min hadis Ibni Mas'udin radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Naam. Ini salah satu uslub tarbiyah, salah satu metode mendidik atau barakallahu fikum memberikan edukasi kepada murid. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyah kepada para sahabat berupa ilmu dalam bentuk barakallahu fikum soal wal jawab. Nah, ini juga metode yang barakallahu fikum sering digunakan di dalam Al-Quran. Salah satu metode dalam tarbiyah barakallahu fikum. Naam. Karena pada metode ini ada unsur istiaq. Ada unsur memancing rasa penasaran. dari sang talib. Nah, ketika rasa penasaran itu dibangkitkan, ketika jiwa itu tergelitik dengan rasa penasaran, yang muncul adalah apa? Al-faral. Dia akan fokus. Dia akan bisa mengosongkan pikirannya dari hal-hal yang lain. Dia akan fokus dengan pertanyaan. Apa ya? Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Itu juga merupakan salah satu cara untuk memanggil kembali, barakallahu fikum, pikiran-pikiran yang sudah mulai buyar, ambiar dalam sebuah majlis berterbangan. Ya, nah, apalagi majlis yang besar seperti ini, sulit untuk bisa menguasai pikiran antum semuanya, mengajak antum tenggelam dalam dars. Pasti akan ada satu dua yang kecolongan. Ketika dars seperti ini, di mana perhatian sang ustadz tidak bisa kepada satu persatu dari kalangan para talabah, mesti akan ada yang terbang ke tempat lain jiwanya, pikirannya. Naam, barakallahu fikum. Ya. Ada yang barakallahu fikum mungkin pikirannya terbang, barakallahu fikum, tentang angan-angan dia ketika pulang di rumah, mau apa, ya. Atau barakallahu fikum pikirannya terbang, barakallahu fikum, tentang besok mau masak apa. Nah. Tayyib. Apalagi ketika majlis barakallahu fikum sudah mulai berlangsung cukup lama. Naam, tayyib. Maka di situ perlu bagi seorang barakallahu fikum, seorang mudarris, seorang barakallahu fikum guru, muallim, naam, callback. Ya. Apa callback? Dipanggil balik. Ya, tayyib. Dipanggil kembali. Arwah yang sudah terbang kemana-mana tadi. Ketahuan. Ini sepulan ini matanya kosong. Ya. Nah. Pandangannya itu hampa. Kayaknya aja melihat ke depan. Tapi. Nggak ada jiwa di situ. Nah, call back dipanggil. Hai jiwa. Ya. Hai jiwa. Nah. Kembalilah ke alammu. Endak ya fulan. Nah, ya. Engkau wahai fulan. Masih belum kembali, disenggol temannya. Antum dipanggil ustaz. Apa? Naam. Indi soal. Naam. Faddal ajib. Jawab pertanyaannya. Wallahu a'lam ustaz. Emang saya tanya apa? Enggak tahu ustaz, pokoknya saya. Saya belum bertanya, kamu sudah bilang wallahu a'lam. Ya, nah itu terkadang kita menggunakan metode seperti itu, barakallahu fikum, untuk callback tadi, ya, memanggil kembali, barakallahu fikum, pikiran-pikiran para talabah yang sudah mulai buyar dan ambiar kesana kemari. Nah, itu sering digunakan oleh Nabi, barakallahu fikum. Tayyib. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapa di kalangan kalian harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada harta dirinya sendiri? Siapa yang lebih senang harta milik ahli waris daripada hartanya sendiri? Qalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaih. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di kalangan kami, melainkan hartanya lebih dia cinta daripada harta yang lainnya. Artinya pasti orang yang waras, berakal sehat, dia lebih mencintai hartanya sendiri daripada hartanya ahli waris. Barakallahu fikum. Walaupun itu anaknya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Ayyib. orang yang barakallahu fikum berakal sehat lebih senang hartanya sendiri daripada hartanya orang lain. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada para sahabat yang mungkin pada saat itu belum terbayangkan oleh mereka, yang bisa merubah pola berpikir para sahabat saat itu mengenai harta. Nah, barakallahu fikum. Di mana kebanyakan manusia barakallahu fikum sangat sayang dengan hartanya. Sehingga dia simpan-simpan, sehingga dia sembunyikan dari banyak orang. Barakallahu fikum. Nah, tidak dia bagikan dengan yang lain. Ya, karena sayangnya dia dengan harta tadi, barakallahu fikum. Tayyib. Menurut dia, barakallahu fikum itu baik. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengubah cara berpikir. Nah, merubah barakallahu fikum pola berpikir sahabat-sahabatnya. Rasul mengatakan, fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warithihi ma akhara. Rasul mengatakan, maka sesungguhnya hartamu adalah apa yang engkau persembahkan di jalan kebaikan. Hartamu adalah apa yang engkau gunakan untuk amal-amal saleh. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Membantu orang-orang yang susah. Mengembangkan barakallahu fikum dakwah. Tayyib. Dan hal-hal baik-baik yang lainnya. Itu adalah hartamu yang sebenarnya. Naam. Jadi apa yang nampak di depan mata. Sesuatu yang barakallahu fikum hilang. Ya. Tapi pada hakikatnya itulah yang akan kembali kepada kita. Barakallahu fikum. Nah. Dan harta ahli warisnya adalah apa yang dia barakallahu fikum. Tayyib akhirkan. Maksudnya harta yang dia simpen-simpen, harta yang dia barakallahu fikum jaga, tidak dia bagikan dengan yang lain. Nah. Tayyib. Nanti kalau mati, ya sudah, itu jadi hak ahli warisnya. Barakallahu fikum. Nah, dia punya uang, barakallahu fikum, misal di total dari semua hartanya. Barakallahu fikum. Mungkin 20 miliar. Atau 100 miliar. Barakallahu fikum. Nah, iya. Tetapi setelah dihitung-hitung yang dia keluarkan untuk amal, barakallahu fikum, kebajikan, nah, 10 juta. Ya, maka 10 juta itulah harta kamu yang sebenarnya. Nah, sisanya yang barakallahu fikum 20 miliar kurang 10 juta, ya, itu punya ahli waris. Barakallahu fikum, nah. Yang nanti akan dibagikan kepada mereka. Tayyib. Ya. Sehingga pernah disebutkan ada sebuah kisah. Barakallahu fikum, seorang pengusaha. Sukses. Ya. Ketika dia ditanya tentang. Barakallahu fikum. Hartanya. Tentang umurnya. Tentang anaknya. Ketika dia diwawancara oleh. Barakallahu fikum. Ya. Seorang wartawan. Nah, dia menjawab sesuatu yang tidak bisa diterima oleh mereka. Umur bapak sekarang berapa? Nah, ya paling 10 tahun. Hah, mosok udah ubanan gini cuma 10 tahun umurnya. Harta bapak berapa sekarang? Harta saya ya paling 15 juta. Masa 15 juta bapak itu kan pengusaha. Ya ini dan itu. Enggak mungkin lah 15 juta. Ya. Bisa bukan M kalau Bapak ini. T, triliun. Nggak mungkin 15 juta. Senyum aja Bapak tadi. Nah, anak Bapak ada berapa? Ya, paling cuma satu. Ah, Bapak jangan bohong lah. Ya, kita tahu anak Bapak itu ada 5. Kok cuma satu? Nah, barakallahu fikum. Bapak jangan bohong kita. Kita ini wartawan. Tahu semua kita. Benar. Itulah yang sebenarnya yang terjadi. Ya. Saya katakan umur saya 10 tahun karena baru 10 tahun ini saya mengenal Islam dengan baik. Sebelumnya saya jauh dari agama. Sebelumnya saya enggak pernah sholat, saya enggak pernah ngapa-ngapain. Jadi saya anggap sisa dari umur saya itulah hakikatnya hidup saya. Ya. Nah, yang sebelumnya enggak sholat, macam-macam, hilang itu, enggak dianggap. Jadi saya menganggap umur saya cuma 10 tahun. Nah, harta saya, dari yang saya hitung-hitung, yang kamu bilang triliunan, itu semua saya anggap enggak ada. Karena yang saya rasa saya keluarkan dalam hal amal kebajikan, cuma 15 juta. Nah, yang T itu hilang. Enggak saya anggap. Ya. Anak saya yang kamu bilang 5, iya, anak biologis memang 5. Ya, tapi anak yang benar-benar saya harapkan, ya ini yang paling bungsu, sing ragil. Ya. Nah, dia saya pondokkan semenjak saya kenal dengan Islam yang baik, yang benar. Nah, yang 4 is enggak kecekel, Mas. Enggak bisa. Ya, ngarahkan mereka. Nah, sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Yang satu ini yang saya harapkan. Makanya saya bilang, anak saya cuma satu. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Itu barakallahu fikum menunjukkan cara berpikir orang yang nabil. Orang yang cerdas, pandai. Dia tidak menilai sesuatu yang menjadi miliknya hanya berupa materi. Ya. Yang nampak di depan mata. Nah, barakallahu fikum. Padahal itu semua adalah fata morgana barakallahu fikum. Itu sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harta kamu itu adalah apa yang kamu keluarkan dalam hal-hal kebaikan. Adapun yang kamu simpen-simpen, yang kamu tidak keluarkan, itu nanti jadi milik ahli warismu. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah ibrah dari ucapan beliau, wahai orang-orang yang cerdas. Ya. Nah, jadi orang-orang yang punya banyak duit, pengusaha-pengusaha sukses, barakallahu fikum, ya. Para tajir melintir. Nah, rubah cara berpikir Anda tentang harta. Barakallahu fikum. Nah, harta kita sebenarnya apa yang kita keluarkan untuk kebaikan. Makanya barakallahu fikum setelah mendapatkan pengajaran seperti ini, enggak heran kalau para sahabat itu kalau ngasih enggak tanggung-tanggung. Iya, barakallahu fikum. Nah. Kemarin kita membaca asarnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau barakallahu fikum mengeluarkan ya infak sedekahnya beribu-ribu dinar. Keluarkan semua dalam kondisi bajunya masih apa? Dijahit. Ya, banyak tambalannya. Lebih mementingkan barakallahu fikum sedekah daripada beli baju baru. Nah, karena mereka tahu ini yang sebenarnya yang nanti akan barakallahu fikum tersimpan. Nah, ya begitu juga barakallahu fikum Talhah bin Ubaidillah barakallahu fikum. Nah. Kalau Talhah ini memang luar biasa, akhu kindah. Nah. Ya, dia di Akhun Nada, ya disebut dengan Akhun Nada. Seorang saudara yang mencurahkan segala kebaikan yang barakallahu fikum bisa dia berikan kepada orang. Nah, kebun kesayangannya dia kasih barakallahu fikum. Nah, dia sering mengundang makan teman-temannya. Ya. Tayyib. Sampai pada satu ketika beliau mengalami failit, ya, karena memang sangat royal dengan yang namanya uang tadi, bukan untuk party-party ya, tapi uang itu dia keluarkan untuk amal kebaikan. Nah, ngasih orang makan. Ketika dia benar-benar pailit, lagi susah, panen enggak berjalan dengan baik, ya kebun-kebun kurma yang dia miliki. Nah, di situ istrinya barakallahu fikum mengeluhkan kondisi itu dan teman-temannya. Nah, barakallahu fikum. Mas, ya, konco-koncomu itu bukanlah teman yang baik. Nah, kenapa, Dek? Iya, teman-temanmu itu loh. Yang itu yang biasa datang ke rumah yang makan-makan itu. Kenapa? Coba kita lagi sulit kayak gini. Ngilang semua mereka. Mana ada yang ngerti kalau kita lagi enggak punya, kalau kita lagi enggak ada. Ya. Teman macam apa itu? Cuman pengen senangnya aja, susahnya mereka lari. Nah, sekali lagi barakallahu fikum, pola berpikir generasi pada saat itu memang luar biasa. Ya, nah. Tayyib. Tolhanya mengatakan barakallahu fikum. Sebentar. Ya, nah. Justru kalau menurutku temanku itu adalah sebaik-baik teman. Mana baik kayak gitu, ya? Itu jahat. Tapi menurutku mereka baik. Kenapa? Karena mereka sangat mengerti dan memahami kondisi kita. Ketika kita lagi senang, mereka datang ikut merasakan kesenangan yang kita rasakan. Berbagi kebahagiaan bersama kita. Ketika kita lagi susah, kenapa mereka enggak datang? Karena mereka khawatir memberatkan kita. Ya, kita lagi enggak punya apa-apa, mereka semua tiba-tiba datang bertamu semuanya, kan kita malu kalau enggak menyajikan apa-apa. Biasa disajikan barakallahu fikum gulai kambing ya, sama rotinya, nah lengkap minumannya. Yes. Kurmanya. Biasa lengkap tiba-tiba kita enggak punya, kan kita sendiri yang malu. Kalau tiba-tiba mereka berderut datang semua ke rumah kita. Justru kalau menurut saya, mereka itu orang yang ya baik. Nah, gak mau bertandang ke kita ketika kita lagi susah. Takutnya merepotkan. Gitu ya. Nah, itu cara berpikirnya barakallahu fikum generasi saat itu. Ya, nah, tidak barakallahu fikum memikirkan satu perkara hanya dengan apa yang nampak saja. Barakallahu fikum. Itu yang menyebabkan generasi itu sangat unggul. Karena memang murabbinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi sahihaini min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin wala yas'adu ila Allah illa at-tayyibu fa inna Allaha yataqabbaluha biyaminih thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabali. Disebutkan dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim dan yang lainnya, dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah bi idli tamratin ay bi misliha, yaitu bersedekah dengan semisal sebutir kurma. Nah, Rasul mengumpamakan sedekah yang paling ringan, yang paling kecil. Ya, sebutir kurma yang kita sedekahkan. Min kasbin thayyibin, dari usaha yang baik, dari usaha yang halal. Barakallahu fikum. Nah, ini untuk menepis barakallahu fikum anggapan sebagian orang atau manusia yang sungkan untuk bersedekah ketika barakallahu fikum kecil sedekahnya. Ya, 100 rupiah atau 500 barakallahu fikum, na'am, malu. Ya, barakallahu fikum. Padahal ya, yang 100 tadi, yang 500 tadi, kalau dia keluarkan ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada perasaan riya dan ujub, itulah yang nanti akan bernilai tinggi. Ya. Sedekah yang bermiliar-miliar, tapi kalau itu barakallahu fikum untuk riya, sum'ah, pencitraan, ya, untuk barakallahu fikum batu loncatan dia menjadi calon bupati, calon gubernur, atau calon legislatif, ya, itu enggak ada nilainya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga jangan menilai dari nominal yang kecil. Rasul gambarkan sebutir kurma saja yang Anda usahakan. Di situ beliau mengingatkan, min kasbin thayyibin. Sebutir itu dari usaha Anda yang baik. Bukan hasil dari jual narkoba atau barakallahu fikum tipu-tipu. Ya. Atau hasil dari korupsi. Barakallahu fikum. Nah, itu juga tidak barakallahu fikum thayyib teranggap. Nah. Dan kata beliau, tidak akan naik kepada Allah amalan kebajikan seorang hamba melainkan yang baik-baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima sedekah tadi dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan menumbuhkan sebutir kurma yang dia sedekahkan tadi. Tumbuh berkembang. Sebagaimana salah seorang di kalangan kalian menumbuhkan, mengembangkan faluwahu. Al-faluwah maknanya adalah al-muhru as-saghiru. Al-muhru itu kuda kecil. Nah, al-faluwah itu kuda kecil. Sebagaimana salah seorang kalian merawat kuda kecil miliknya. Dia rawat sampai besar, kata beliau, seperti gunung. Nah, jadi sebutir biji kurma tadi akan Allah tumbuhkan menjadi besar barakallahu fikum seperti gunung. Nah, baik, itu sebutir. Ya, bagaimana kalau 2 butir? Bagaimana kalau 1/2 kilo? Bagaimana barakallahu fikum kalau 1 kilo? Bagaimana kalau 1 kardus? Ya, nah, barakallahu fikum. Ya, akan banyak kebaikan yang dia miliki di akhirat kelak. Nah, iya. Itu bedanya. Kalau kita mengeluarkan harta untuk perkara dunia, yang ada itu adalah menyusut nilainya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Beli mobil baru, misal apa? Alphard. Ya, barakallahu fikum. Nah, atau Prep, ya kan? Tayyib, barunya dia beli 500 juta atau 800 juta, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Setahun kemudian harganya enggak lagi 500 juta atau 800 juta. Iya, sudah menyusut. Nah, tayyib. Begitulah yang namanya dunia. Barakallahu fikum. Semakin lama itu semakin menyusut. Semakin menyusut, semakin mengecil nilainya. Nah, tapi kalau barakallahu fikum akhirat, satu amalan uang yang kita keluarkan untuk akhirat, itu dia bukan menyusut, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Nah, jadi sebutir kurma menjadi sebesar gunung. Barakallahu fikum. Nah, ya, Sehingga orang-orang yang rajin sedekah itu benar-benar orang cerdas. Ya. Nah, brilian. Cara dia berpikir itu benar-benar cerdas. Orang yang bakhil, orang yang pelit, tandanya orang bodoh. Ya. Nah, orang bodoh. Barakallahu fikum. Dia menganggap dengan menyimpan-nyimpan harta itu, barakallahu fikum, akan ya memperkaya dia, akan barakallahu fikum membesarkan namanya. Tidak. Justru apa? Akan memperkecil dan memperkerdil dirinya. Apalagi kalau sudah dikenal fulan itu Abu Bakhil. Nah. Ya. Baik. Pelit sekali orangnya. Ya sudah, bukan malah besar, Anda akan semakin kerdil. Barakallahu fikum. Nah. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain. Inna shadaqata la tudfi'u ghadab rabbi wa taqi maitatassu'i. Dalam hadis yang lain, barakallahu fikum, ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dari hadisnya Anas bin Malik. Wa qala Tirmizi haditsun hasanun gharibun min hadzal wajh. Kata Nabi, inna shadaqata la tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah yang kita keluarkan itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Yang tadinya Allah murka, yang tadinya Allah ingin marah kepada kita, tapi karena sedekah yang kita keluarkan, padamlah api amarah tadi. Enggak jadi. Nah, barakallahu fikum. Dan bisa menjaga dari, barakallahu fikum, tayyib, maitatasu, kematian yang buruk. Sedekah itu, barakallahu fikum, bisa menjaga kita dari su'ul khatimah. Nah, orang yang rajin bersedekah, orang yang, barakallahu fikum, rajin beramal mengeluarkan hartanya, ya, dijaga dari, barakallahu fikum, su'ul khatimah. Naam. Tayyib. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, tasaddaqu fa inna shadaqata fikakukum minan nar. Bersedekahlah kalian karena sedekah itu bisa melepaskan kalian dari jerat-jerat api neraka. Barakallahu fikum. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yukhriju ahadun syai'a minas sadaqati hatta yafukka anhu lahyai sab'ina syaitana. Dari sahabat Buraidah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekahnya, ya syai', sesuatu yang mungkin remeh dari sedekahnya, nah, hingga sesuatu tadi bisa melepaskan kamu dari barakallahu fikum tayyib bujuk rayu dan bisikan 70 setan. Nah, lahyai barakallahu fikum, kalau secara bahasa naam al-lahyu, secara bahasa tayyib maknanya adalah munbitul lihya minal insan. Dia itu tempat tumbuhnya jenggot. Nah, dagu ini ya. Barakallahu fikum. Munbitul lihya minal insan. Au atau al-azaman alladhani fihima al-asnan min kulli zi tayyib lahyin. Atau lahyu itu adalah tulang, ya, dua tulang yang pada keduanya lah gigi-gigi itu menempel. Barakallahu fikum. Naam. Dari setiap orang yang memiliki lihya atau jenggot. Jadi di bagian sini. Ya. Naam. Tulang rahang namanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu makna secara bahasa. Artinya, barakallahu fikum, kinayatun anil waswasah. Nah, kinayatun anil waswasah. Maksudnya itu adalah bentuk kinaya, kata kiasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang waswas, bisikan dari setan. Nah, ya. Baik. Jadi sedekah itu makna dari hadis ini adalah barakallahu fikum bisa menyelamatkan kita dari waswas syaitan. Nah, yang sering sekali membisikkan bisikan-bisikan yang jahat dan buruk. Dengan sedekah kita bisa terselamatkan. Barakallahu fikum. Al-hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Tayyib. Warawa anna rahiban ta'abbada fi sawma'atin sittina sana. Setelah itu beliau menukilkan sebuah kisah. Diriwayatkan bahwa ada seorang rahib dari kalangan Bani Israel yang dia beribadah di rumah ibadahnya. Nah, soma'ah itu tempat ibadah pribadi. Ya, kalau kanisah itu tempat ibadah umum. Nah, biasanya di atas rumah, barakallahu fikum. Jadi ada seorang rahib beribadah di tempat ibadah rumahnya selama 60 tahun. Nah, dia sibuk ibadah di situ. Tsumma nazala yauman wa ma'ahu raghifun. Kemudian pada suatu hari dia pun turun. Menunjukkan sawma'ah itu tempatnya tinggi, ya. Nah. Kalau rumahnya dua tingkat, di tingkat paling atas itu sawma'ah biasanya di situ, tempat ibadahnya. Ketika dia turun keluar, barakallahu fikum, dia ingin ya refreshing, menyegarkan pikirannya. 60 tahun, berarti kan sudah cukup sepuh ya. 60 tahun. Nah, itu sudah bisa dikatakan syekh ya kan. Nah, 60 tahun. Andai kata memang dia mulai ibadahnya itu dari kecil. Iya. Nah, dan gak mungkin. Iya. Paling tidak mungkin dia mulai di usia 20 tahun atau 15 tahun. Iya. Nah. Jadi kalau tambah 60 berarti umurnya sekitar 75 atau 85 dan seterusnya. Berarti sudah sangat tua. Dia keluar rumahnya bawa roti. Fa'aradat lahu imra'atun fatakasyafat lahu. Disitulah celakanya. Di perjalanan dia bertemu dengan seorang wanita nakal. Ya, nah. Tayyib. Wanita nakal. Wanita barakallahu fikum tayyib malam. Nah. Kemudian dia menyingkapkan barakallahu fikum apa yang tersingkap. Fa waqa'a 'alaiha. Sang mbah-mbah tadi pun berzina dengan perempuan itu. Bayangkan 60 tahun enggak tahu apa-apa keluar ketemu perempuan nakal kemudian digoda barakallahu fikum. Nah. Enggak kuat. Padahal sudah apa? Barakallahu fikum usyaimitun. Ya, usyaimitun. Seorang syekh. Nah. Tapi zanin. Barakallahu fikum. Fa adrakahul maut. Setelah itu barakallahu fikum celakanya lagi si mbah ini habis yang seperti itu ajal datang menjemputnya. Matilah dia. Barakallahu fikum. Nah. Wa huwa ala tilkal hal. Dalam kondisi lagi yang begituan. Barakallahu fikum. Mati mbah-mbah tadi. Dalam kondisi seperti itu. Nah. Benar-benar. Barakallahu fikum. Ya. Kondisi yang sangat buruk. Wa ja'a sa'ilun fa'atahu ar-raghifa wa mata. Nah. Tapi sebelum mbah-mbah tadi mati, ada seorang pengemis, sempat-sempatnya pengemis itu ya kan. Nah, datang minta ya. Baik. Mbah lapar, Mbah. Nah. Mbak tadi merasa sudah sekarat ini udah mau barakallahu fikum ya. Wassalam. Naam. Enggak ada gunanya roti dikasihkan. Nah. Setelah itu matilah mbah-mbah tadi barakallahu fikum. Naam. Faji'a bi amali sittina sanah. Fawudi'a fi kifatin. Wa khati'atihi fi kifatin. Datanglah pengadilan akhirat. Amalan dia selama 60 tahun ini diletakkan dalam satu daun timbangan. Sedangkan kesalahan dia yang baru satu hari tadi. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ditimbang di satu daun timbangan. Baru sekali itu aja. Barakallahu fikum. Nah. Farajahat bi amalihi. Ternyata lebih berat amalan buruknya. Zinanya tadi lebih berat daripada 60 tahun. Bayangkan. 60 tahun gak ada apa-apanya dengan zina. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Kalah beratnya. Lebih berat dosa zinanya. Hatta ji'a birraghif fawada'a atau fawudi'a ma'a amali. Datang roti yang dikasih ke pengemis tadi. Ya, ditambahkan ke amal kebaikannya. Farajat bi khati'ati. Berbalik. Ya, yang tadinya sudah mau menang ini. Barakallahu fikum. Amal buruknya. Ditambah roti yang ringan. Mungkin gak sampai satu on. Barakallahu fikum. Kalah itu. Ya, enam. Amal zinanya tadi barakallahu fikum kalah. Selamat mbah tadi gara-gara apa? Roti yang dia sedekahkan. Ikhwan ya. Nah, taib. Kisah ini tidak dinukilkan oleh beliau apa sanadnya bagaimana barakallahu fikum. Al-Muhim Israiliyat. Ya, hadithu an bani Israil wala haraj. Nah. Yang penting tidak ada pelanggaran syariat di situ. Dan kisah ini menguatkan barakallahu fikum hadis-hadis yang sebelumnya. Inna sadaqata la tutfi'u ghadabar rabbi. Tasaddaqu fa inna sadaqata fikakukum minan nar. Harusnya tadi mbah tadi kan barakallahu fikum ya. Naam. Berhak untuk mendapatkan neraka karena kejelekannya lebih berat. Tapi gara-gara sedekah barakallahu fikum ya. Naam. Selembar roti selamat. Nah, sehingga jangan menganggap remeh barakallahu fikum. Dikuatkan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menceritakan tentang seorang wanita ya, barakallahu fikum, wanita nakal juga sama ceritanya. Nah, yang dia memberikan minum anjing yang kehausan, itu menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi enggak main-main sedekah itu. Ya. Itu benar-benar akan membantu kita tatkala tidak ada yang lain yang bisa menolong kita. Barakallahu fikum. Wa fi afradi muslimin disebutkan dalam afradul muslim. Riwayat-riwayat yang khusus dikeluarkan oleh Imam Muslim. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Nah, tapi tadi, justru sedekah itu akan mengembangkan harta kita dan akan menambah keberkahannya. Sekali lagi beliau mendobrak cara berpikir umat manusia barakallahu fikum terkait dengan harta. Ya. Jadi harta itu bukan yang kamu simpen-simpen di bank, kamu depositokan ya. Atau barakallahu fikum kamu uangkan dalam bentuk tanah, rumah, emas, barakallahu fikum. Nah, sayyid. Kalau itu tidak disedekahkan barakallahu fikum, ya, itu nanti hilang. Sayyid. Wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annahum dzabahu syatan, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha. Diriwayatkan dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka para sahabat nampaknya hari raya yang sebentar lagi kita juga akan barakallahu fikum melewatinya. Nabi menyembelih atau mereka para sahabat menyembelih seekor kambing. Maka Nabi bertanya, yang tersisa bagian apa dari kambing ini? Naam. Faqalat ma baqiya illa katifuha. Maka para Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa melainkan bagian bahu atau pelikat atau sampilnya. Barakallahu fik. Naam. Maka Rasul mengatakan, faqala baqiya kulluha illa katifa. Justru kata Nabi, yang tersisa itu semua bagian dari kambing tadi, kecuali sampilnya yang ada di rumah kita saat ini. Nah, yang lain yang sudah kita bagikan ke orang lain, itu yang masih awet sampai akhirat kelak. Barakallahu fikum. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadithun sahih. Wa amma adabuha fanahu ma taqaddam fi zakah, kata beliau. Adapun adab-adabnya, maka sama dengan adab-adab bersedekah, kata beliau. Adab-adab dalam zakat. Naam. Wakhtalafu ayyuma afdal lil faqir ayakhudha minaz zakah au minaz sadaqah. Para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama bagi orang yang fakir? Dia mengambil harta zakat atau harta dari sedekah? Faqala qaumun minaz zakati afdal. Sebagian ulama berpendapat mengambil harta zakat lebih utama. Waqala akharun minas sadaqati afdal. Yang lain mengatakan sedekah yang lebih afdal. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Karena mereka punya sudut pandang yang berbeda. Zakat yang lebih afdal karena dia perkara yang wajib dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan sedekah, nah, karena zakat itu untuk mensucikan harta yang kotor. Sedekah khusus yang bersih-bersih. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga mereka punya peninjauan sendiri-sendiri. Ada khilaf kata beliau. Dan tidak ditarjih oleh beliau. Wa amma afdalu sadaqah. Adapun bentuk sedekah yang paling afdal. Yang paling baik. Bukan bicara nominal. Ya. Sedekah yang paling afdal itu bicara tentang kondisinya. Bukan nominal sekali lagi. Nah. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu shadaqati afdal? Rasulullah ditanya tentang sedekah apa yang paling afdal. Rasul tidak menjawab nominal, tidak menyebutkan bentuk barangnya apa. Tapi yang beliau jawab adalah kondisi seseorang ketika bersedekah tadi. Qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takshal faqra wa ta'mulal ghina. Sedekah yang paling afdal itu ketika kamu masih sehat. Ketika kamu masih pelit-pelitnya. Ketika kamu mengkhawatirkan kefakiran. Ketika kamu berangan-angan dengan kekayaan. Itu yang paling afdol. Ya. Nah. Sedang banyak-banyaknya pengeluaran. Sedang banyak-banyaknya tanggungan. Ya. Nah, itu kan orang akan barakallahu fikum. Ya. Akan meminimalisir pengeluarannya. Ya. Usahanya lagi gak berjalan lancar. Barakallahu fikum. Tayyib. Anaknya sakit. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ada tagihan hutang sana, hutang sini. Sudah banyak berat. Nah, saat itulah sedekah yang paling afdol. Ya, nah, saat itulah sedekah yang paling afdol. Sekali lagi, Rasulullah mendobrak cara berpikir. Ya, manusia. Biasanya kan manusia saat itu tadi, barakallahu fikum. Yang wajib-wajib dulu, yang sunnah-sunnah nanti. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ini lebaran kurban ini kan, barakallahu fikum. Nah. Kurban kambing enggak nih, apa sapi enggak nih, ya kan, barakallahu fikum. Nah. Waduh Ustaz, banyak tanggungan ini ya. Nah, ini itu babi bu. Nah, A, I, U, barakallahu fikum. Enggak dulu. Ya. Kalau dengar hadis ini, itulah saat-saat yang paling afdal. Ya. Ketika kita sedang banyak-banyaknya tanggungan. Ketika kita sedang, barakallahu fikum, sedang ada proyek nih. Ya. Mau bangun rumah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Kurban nanti dulu. Nah, kita luput dari kondisi yang paling afdol tadi. Jadi, afdolnya sedekah bukan nominal, bukan jenis barang, tapi kondisi. Ketika kita sedang sehat, sedang pelit, sedang banyak kebutuhan, sedang membangun kerajaan kita, saat itulah sedekah paling afdol. Nah, sehingga Pak, didobrak, dilawan kekikiran barakallahu fikum dan kebakhilan tadi. Baik. Bismillah. Nah. Ikut insyaallah kurban tahun ini. Wah, ya, barakallahu fikum. Baik. Semoga banyak yang kurban. Allahumma amin. Kemudian kata Nabi, "Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum." Jangan kamu tunda-tunda sedekah itu. Ya. Sampai ketika apa? Sekarat baru ingat sedekah. Nah. Qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulanin. Nah, kamu baru bilang untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Nah. Padahal sudah sekarat, jangan kata beliau. Barakallahu sehingga ketika ada barakallahu fikum keinginan, saat itulah keluar jebret. Paham ya? Jangan ditunda-tunda, jangan main-main. Yang namanya niat sedekah barakallahu fikum kalau ditunda-tunda itu setan banyak sekali ngasih bisikan. Ya, A B C D, na'am. Babi bu barakallahu fikum, na'am. Macam-macam dibisikkan. Ujung-ujungnya apa? Enggak jadi. Dan itu yang diamalkan oleh salafun saleh. Kalau sudah ada niatan sedekah, langsung bergegas. Enggak ditunggu satu jam atau satu menit, langsung jebret keluarkan. Nah, ya, nggak nanti makan dulu, nggak makan dulu, langsung, ya, kelondongan, barakallahu fikum. Jangan ditunda-tunda ya, karena tadi sedekah itu barakallahu fikum, setan itu luar biasa menghalangi manusia untuk bersedekah. Allah musta'an wa alaikum. Akhrajahu wa fi sahihain, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Walhamdulillah, barakallahu fikum, selesai kitabuz zakah. Tayyib, sualun katsir wa waqtun qalil. Ya. Soalnya banyak, waktunya tinggal sedikit. Pertanyaannya cukup banyak yang bagus-bagus. Kita pilih aja sebagian. Apakah memakan daging unta bisa membatalkan wudu? Naam, itu nas dari Nabi, ya. Hal natawadda min luhumil ibil? Qala, naam, tawadda min luhumil ibil. Rasul mengatakan, barakallahu fikum, berwudulah engkau karena makan daging unta. Baik, ada khilaf memang di kalangan para ulama, ada yang mengatakan itu hanya anjuran. Ya, enggak wajib, sunnah saja. Kalau makan daging unta wudu lagi. Kalau tidak enggak mengapa. Barakallahu fikum. Imam Nawawi menisbahkan kepada jumhur. Tapi pendapat yang sahih kata Imam Nawawi justru barakallahu fikum menunjukkan wajibnya bukan istihbabnya. Wajib karena hukum asal al-amru lil wujub, tidak ada dalil yang memalingkannya kepada sunnah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga, ya, makan daging unta itu bisa membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Syekh bin Bas, beliau menjawab, kalau yang lainnya bagaimana? Susunya, ya, barakallahu fikum, atau jeroannya. Nah, beliau mengatakan pendapat beliau enggak batal. Karena nas yang mantuk ada dalam hadis daging, ya sudah daging itu saja. Kalau minum susunya atau jeroannya barakallahu fikum tidak membatalkan wudu. Itu pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Naam. Berikan kami cara agar cepat menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Nah. Beda pertanyaan orang zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau antum baca Muqaddamah atau Muqaddimah Usul Tafsir Ibnu Taimiyah, antum akan tahu bagaimana metode orang zaman dahulu dalam belajar Quran. Ya. Nah, bukan target cepat yang mereka incar. Barakallahu fikum. Nah, tapi apa? Target mereka itu adalah memahami dan mengamalkan. Barakallahu fikum. Nah, sampai dinukilkan dalam riwayat barakallahu fikum sehingga saya Ibnu Umar, iya. Al-Baqarah itu 3 tahun apa 8 tahun ya. Nah. Apa 2 tahun? Al-Baqarah selesainya beliau dalam menghafalnya. Bukan berarti mereka orang yang barakallahu fikum bebal, yang susah dalam menghafal, justru sebaliknya. Pada masa itu adalah zaman-zaman keemasan. Ya, hafalan itu jangan ditanya. Sekali lewat itu lihat udah langsung hafal. Gini aja udah ya. Kalau zaman sekarang tuh kayak tinggal di barakallahu fikum screenshot gitu. Langsung masuk. Ya. Langsung masuk. Hebatnya orang zaman dahulu. Ya, barakallahu fikum. Sekali lihat itu udah langsung spread hafal. Barakallahu fikum. Nah, tapi Al-Baqarah sampai tahunan. Nah, singkat-singkat saya dalam Anas bin Malik atau Jabir mengatakan, di masa sahabat kalau orang sudah hafal Al-Baqarah Ali Imran jadi ulama. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kenapa? Ya karena thariqah mereka bukan barakallahu fikum cepatnya, tapi barakallahu fikum tadi. Ya. Pemahaman tentang isi dari yang mereka baca dan pengamalan. Nah, barakallahu fikum. Haddatsana alladzina yuqri'una al-Qur'an annahum barakallahu fikum. Tayyib. Lam yatajawazu tayyib asyra ayatin hatta ya'lamu minhu barakallahu fikum minal ilmi wal amal. Nah, au kama qala rahimahullahu ta'ala. Telah menghabarkan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kami Al-Quran. Barakallahu fikum. Nah. Mereka itu tidak akan melampaui 10 ayat sampai mereka mengerti artinya, maknanya, dan amalnya. Barakallahu fikum. Nah. Dan ilmunya. Jadi seperti itu. 10 ayat. Barakallahu fikum. Sudah hafal, tahu artinya, diamalkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Kalau zaman sekarang kan metodenya apa? Cepat. Ya. Nah. Ditulis buku. Hafal Quran dalam 1 bulan. Wah. Ya kan? Nah, ada itu. Barakallahu fikum. Saya punya bukunya. Ya. Dulu pas masih nyantri, ada orang entah dari mana. Nawarkan itu. Kayaknya di pondok-pondok tahfidz dia membawa buku itu dijual. Metode hafal Quran dalam 1 bulan. Nah, barakallahu fikum ya. Tayyib. Ya, iseng-iseng beli. Barakallahu fikum, tayyib. Tapi setelah kita belajar lagi, barakallahu fikum, ternyata metode salaf itu, barakallahu fikum, gak seperti metode zaman sekarang. Sehingga apa? Banyak hufadz di kalangan kalian, atau banyak qurra barakallahu fikum. Naam, tapi sedikit hafal. Ya, yang baca Quran itu banyak, yang hafal itu banyak, tapi yang menjaga Al-Quran sedikit. Barakallahu fikum. Naam. Paham? Tayyib. Barakallahu fikum. Kalau barakallahu fikum secara teknis ya, metodenya itu hanya sekedar takrir sebenarnya. Pengulangan. Nah, intinya itu di situ. Tinggal bagaimana kita memanajemen pengulangan dari pembacaan Quran tadi. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Kullama takarroro, takorror. Itu kaidahnya dalam hafal Quran. Tatkala sering berulang-ulang, barakallahu fikum, maka dia akan menghujam ke dalam hati. Ya. 10 kali diulangi belum hafal-hafal Ustaz. Coba 15 kali. 15 kali belum hafal Ustaz. 20 kali. 20 kali belum hafal. 30 kali sampai tembus. Gitu caranya. Barakallahu fikum ya. Sudah hafal bukan lewat, tapi nanti ada antum tinggal intinya itu manajemen itu saja sebenarnya. Rahasianya di situ. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang saya baca dari hafal Quran dalam satu bulan, ya intinya di situ. Bagaimana kita memanage waktu, barakallahu fikum, untuk apa? Untuk tikrar tadi. Semakin sering kita ulang-ulangi, barakallahu fikum, nah, maka dia akan semakin kuat di dalam hati. Nah, tinggal manajemen. Kadang di kita ulangi ketika kita sholat, ya, barakallahu fikum, kadang kita setor, itu banyak cara. Tinggal ngatur itunya saja sebenarnya. Barakallahu fikum. Nah, selain dari metode barakallahu fikum yang digunakan salaf tadi. Ya, dipahami artinya, diresapi, diamalkan, tambah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah musta'an wa alitiklan. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.